sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sekutu. Wakil rakyat seharusnya bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setua. Wakil